Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Fa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala tasbut. Wa mimma yadullu min al-Qur'ani ala anna al-iman al-mutlaqa mustalziman lil a'mali. Qawluhu ta'ala innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha fa'u sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sanafal iman an ghairi ha'ulai. Faman kana idza dzukira bil Qur'ani la yaf'alu ma faradahu Allahu 'alaihi min as-sujudi lam yakun minal mu'minin. Di antara dalil yang dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahasanya iman al-mutlaq, iman al-mutlaq sama dengan al-iman al-kamil. Al-iman al-mutlaq maksudnya iman yang sempurna itu mengharuskan adanya amal. Setelah firman Allah Subhanahu wa taala, hanyalah yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang jika diingatkan dengan ayat-ayat kami khawu sujada, mereka tersungkur dalam keadaan sujud dan mereka mencucikan bertasbih memuji Rabbnya dan mereka tidak sombong. Maka Allah meniadakan iman dari orang yang tidak semacam ini. Maka orang yang jika diingatkan dengan Al-Quran tidak melakukan apa yang Allah wajibkan serupa bersujud, maka dia bukan termasuk orang-orang yang beriman. Dan sujud dalam salat lima waktu hukumnya adalah wajib dengan sepakat kaum muslimin. Adapun sujud tilawah ketika membaca ayat sujudah finija itu diperselisihkan. Waqad yahtaju bi hadhihi al-ayati, dan berhujjah dengan ayat ini ulama yang mewajibkannya. Lakin laisa hadza mawdi'a fi hadhihi al-mas'alati. Akan tapi di sini bukanlah tempat untuk membahas panjang lebar masalah sujud tilawah. Karena Syekhul Islam Daniyah punya risalah khusus tentang masalah hukum sujud tilawah yang intinya yang kesimpulannya dia adalah di antara ulama yang menyatakan sujud tilawah hukumnya wajib, menyelisih pendapat jumhur fuqaha yang mengatakan bahwasanya sujud tilawah hukumnya dianjurkan. Fahadil ayat misal qawlihi, maka ayat di atas misal dengan firman Allah innamal mu'minun, hanyalah orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian tidak ragu-ragu alias yakin dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka, didahulukan harta daripada jiwa. Dan orang mau berperang maka dia keluar untuk berperang membawa harta dulu, baru setelah sampai medan perang dia baru berkorban dengan dirinya. Hanyalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang jika dzikrullahu disebut Allah, ya, disebut ancaman Allah, wajilat qulubuhum, maka hati mereka merasa takut. Demikian juga firman Allah, hanyalah orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan jika mereka bersama Nabi ala amrin jami'in, dalam satu perkara yang bersifat umum, lam yadhabu, maka mereka tidak pergi meninggalkan Nabi sampai mereka minta izin terlebih dahulu kepada Nabi. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang minta izin untuk tidak ikut perang, afallahu anka, Allah memaafkanmu. Lima adin talahu, karena izin yang engkau berikan kepada mereka orang-orang munafik yang minta izin untuk tidak ikut perang. Hatta yatabayyana laka, sehingga jelas bagimu alladzina sadaqu wa ta'lamal kadzibin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, dan orang-orang yang dusta. Sehingga jelas bagimu orang-orang yang jujur, kalau dia fil udri, kalau dia punya udur yang menyebabkan dia minta izin untuk tidak berjihad, wa ta'lamul kadzibin, dan kau tahu orang-orang yang dusta dalam izinnya. Inama yasta'dinuka, dan ingatlah, hanyalah orang-orang yang minta izin kepadamu untuk tidak ikut perang adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Wartabat qulubuhum, dan hati mereka adalah hati yang ragu-ragu terhadap agama. Fahum fi raibihim yataraddadun, maka mereka dalam keraguan mereka yataraddadun, kebingungan. Yang keempat-empat, la yasta'dinuka alladziina yu'minuuna billahi wal yawmil akhir, tidak akan minta izin kepadamu orang-orang yang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir. An yujahidu bi amwalihim wa anfusihim, mereka tidak akan minta kepadamu untuk absen dari berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Kita lihat di ayat ini, berjihad dengan harta baru dengan jiwa. Wallahu alimul bil muttaqin, dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Hanyalah orang-orang yang minta izin kepadamu orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir, dan hati mereka itu ragu-ragu terhadap agama, maka mereka kebingungan dalam keraguan-raguan mereka. Di ayat 43, Allah Subhanahu wa taala memulai ayat dengan mengatakan kalau Allah memaafkan. Terus setelah itu Allah menyebutkan kesalahan Nabi. Afallahu anka, Allah maafkan diri. Setelah itu baru Allah sebutkan kesalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lima adzin talah. Lima adzin talah. Karena engkau memberikan izin kepada mereka, maka Allah maafkan dulu, dan baru setelah itu Allah ceritakan apa kesalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan model kalimat semacam ini adalah kalimat yang menenteramkan. Allah maafkan, sudah pelong dulu. Terus setelah itu disebutkan kesalahan, kesalahan yang dilakukan. Lain halnya seandainya dibahas dulu kesalahannya, baru setelah itu baru diumumkan Allah maafkan, setelah itu disampaikan kalau itu dimaafkan. Maka ketika kesalahannya dibahas, orang sudah ketar-ketir, orang sudah ketakutan. Gimana ini? Gimana ini? Nah, oh ternyata dimaafkan. Namun bahasa yang Allah pakai, Allah maafkan, baru setelah itu Allah sebutkan kesalahan yang Nabi lakukan, yaitu memberikan izin kepada orang-orang munafik, menerima alasan kepada orang-orang munafik yang izin untuk tidak berangkat berjihad. Terkait ini menunjukkan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kesalahan, punya dosa. Wahatil ayat mislu kaulihi, maka ayat ini semisal dengan ayat yang lain, tidaklah kau jumpai sekelompok orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mencintai orang yang memuji Allah dan Rasulnya. Demikian juga firman Allah, seandainya mereka itu beriman pada Allah dan Nabi dan wahyu yang diturunkan kepada Nabi, tentu mereka tidak akan menjadikan orang-orang kafir sebagai para wali. Maka Allah menjelaskan bahasanya iman itu memiliki konsekuensi. Iman itu memiliki kebalikan. Maujuduhu, adanya iman itu bukan tak, namun nampaknya hak. Maujuduhu, adanya iman, hanya kembali kepada iman. Adanya iman mengharuskan adanya konsekuensi iman, wantifak dan hilangnya kebalikan-kebalikan iman. Wa min adatihi, dan diantar kebalikan iman adalah mencintai orang yang memuji Allah, menentang Allah dan Rasulnya. Diantar kebalikan iman adalah minta izin untuk tidak ikut, tidak berangkat berjihad. Summa saraha, kemudian Allah menegaskan bahasanya meminta izin untuk tidak berjihad hanya muncul dari orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Kemudian wallahu alimun fil muttaqin, dan Allah Subhanahu wa taala mengatai orang-orang yang bertakwa, menunjukkan bahasanya orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman. Wa min hadzal bab, dan termasuk dalam masalah ini, yaitu apa? Iman yang sempurna, al-iman al-mutlaq, itu memiliki konsekuensi. Ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berzina orang yang berzina dan dia beriman ketika berzina. Maksudnya adalah tidak beriman dengan iman yang sempurna. Karena iman yang sempurna memiliki konsekuensi, mengharuskan adanya amal. Tidaklah beriman orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Demikian pula sabda Nabi, kalian tidak beriman sehingga kalian saling mencintai. Demikian pula sabda Nabi, kalian tidak akan beriman sehingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Dan sabda Nabi, kalian tidak akan, salah satu kalian tidaklah beriman sehingga mencintai atau menginginkan untuk saudaranya minal khair, kebaikan yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Demikian sabda Nabi, man khasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu kaum muslimin, menipu kami kaum muslimin, falaysa minna, maka bukan bagian dari kaum muslimin. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya menipu dengan berbagai bentuknya hukumnya adalah dosa besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam barak, berlepas diri dari orang yang melakukannya. Dan baroknya Nabi dari satu perbuatan adalah tanda kalau itu adalah dosa besar. Maka menipu dalam bentuk markup barang atau bentuk-bentuk yang lain adalah dosa besar. Wa man hamala alaina silaha, sekarang siapa yang menghunus senjata kepada kami, memerangi kaum muslimin, falaysa minna, membunuh kaum muslimin, falaysa minna, maka bukanlah umat kami, maka bukanlah bagian dari kami. Ini menunjukkan bahasanya teror adalah dosa besar. Karena teror termasuk terorisme, termasuk man hamala alaina silah. Kemudian pasal berikutnya, amma idza qidal iman, adapun jika iman itu muqayya, bersyarat, bergandeng, maka jika digandeng dengan Islam atau digandeng dengan amal saleh, maka makna iman qad yuradu bihi, boleh jadi yang dimaksudkan adalah ma fil qalbi minal iman, maka adalah apa yang ada di dalam hati iman, yang ada di dalam hati, dan ini disepakati oleh seluruh manusia. Cuma hal yuradu bi aidan, apakah juga termasuk dalam iman dalam kondisi ini ketika digandeng dengan Islam, apakah juga termasuk dan diinginkan dengannya al-ma'tufu alaih, ma'tufu alaih, misalnya ma'tufu alaihnya amal soleh. Ketika disebut al-iman wal amal soleh, apakah amal soleh itu sudah termasuk dalam kata-kata iman di depannya, sehingga berarti amal soleh itu disebut dua kali. Yang pertama disebut secara umum, kemudian amal soleh disebut secara khusus. Demikian juga ketika digandeng antara iman dan Islam sebagaimana dalam hadis dzikir. Apakah iman, apakah Islam itu sudah termasuk dalam iman? Wa yakunu, sehingga yang terjadi adalah min babi aqlul khas alal am. Sehingga yang terjadi di sini iman dan amal saleh semacam di surat Al-Asr itu adalah terjadi aqlul khas alal am. Ada iman itu maknanya luas, kemudian diataskan kepada amal saleh yang merupakan bagian dari iman. Ini disebut aqlul khas. Aqlul khas alal am, khasnya amal saleh, iman itu am. Nah kalau ini diperselisihkan, kalau iman dan amal saleh disebut bergandengan, maka manusia sepakat. Kata Islam, seluruh manusia sepakat bahwasanya dalam kata-kata iman, yang dimaksud iman adalah iman hati. Tapi apakah cuma itu saja? Tidak ada tambahan yang lain, tambah makna yang lain? Nah, itu bisa tuliskan tuh artinya tambahan apakah tidak. Tapi kalau maksudnya adalah iman hati, sepakat seluruh manusia, semua aliran, semua aliran sepakat. Dan apakah cuma iman hati saja tanpa ada makna yang lain? Nah ini diperselisihkan. Ada yang mengatakan masuk, sehingga yang terjadi dalam kalimat ini terjadi atful khaf alal am. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, aula yakunu hinal iktirani dakhilan fi musammahu, atau dalam kondisi bergandeng maka amal sholat itu tidak termasuk dalam hakikat iman. Ketika disebut iman dan amal sholat dalam misal dalam surat Al-Asr, maka amal sholat tidak masuk dalam pengertian iman dalam kondisi ini, meskipun sebenarnya amal sholat masuk dalam iman dalam kondisi yang lain, ketika cuma disebut iman saja. Namun khusus dalam kondisi gandeng, amal saleh tidak masuk dalam iman. Bal yakunu laziman lahu, cuma ya, ketika dalam posisi gandeng amal saleh tadi adalah laziman lahu, menjadi konsekuensi iman. Jadi tidak termasuk dalam iman karena ini kondisinya kondisi gandeng, dan di situ dihubungkannya amal soleh dengan iman, ini adalah karena amal soleh adalah konsekuensi iman. Ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, alam dan alamat dari ahli sunnah. Kemudian yang ketiga, la yakunu ba'dan wala laziman. Ketika amal itu bergandeng dengan iman, maka amal itu bukan bagian dari iman dan bukan pula konsekuensi iman. Hadzihi salah satu aqwalin dinah. Nah, jika pendapat manusia tentang hal ini, pendapat yang pertama, iman dan amal sholat itu asul khas al-am, sehingga amal sholat itu disebut dua kali. Pertama, ya, ketika menyebut iman, maka sudah ada di sana iman, amal sholat. Dan setelah itu dikhususkan amal sholat, maka amal sholat disebut dua kali. Ya, ini menunjukkan pentingnya amal soleh dan ditekankannya amal soleh dalam iman. Pendapat yang kedua tadi, kalau dalam kondisi gandeng iman dengan amal soleh, maka amal soleh khusus dalam kondisi gandeng ini, amal soleh bukan bagian dari iman. Jadi amal soleh cuma disebut sekali saja dalam kalimat ini. Ilal ladina amanu wa amilu sholihat, amal sholat cuma disebut sekali. Nah, di sini makna iman di sini, iman adalah amal sholat di sini adalah makna konsekuensi iman. Namun amal sholat adalah bagian dari iman ketika cuma disebut iman saja. Namun kalau khusus, kalau ketika dalam kondisi gandeng, maka iman itu, maka amal sholat sekedar konsekuensi iman. Dua pendapat ini adalah pendapat ahli sunnah, alamat dari ahli sunnah. Kemudian pendapat ulama yang mengatakan, atau pendapat orang yang mengatakan amal bukan bagian dari iman adalah yang ketiga. Orang yang mengatakan amal bukan bagian dari iman, Murji'ah mengatakan ketika disebut amal sholat berkaitan dengan iman, ilal ladzina amanu wa amilu sholihat, maka amal sholat itu bukanlah bagian dari iman, bukan pula konsekuensi iman. Penjelasan detailnya kami masih ada insyaallah, nanti akan kita bahas di belakang. Wahada mujudun, dan ini adalah ada dalam semua nama yang yatanawak, yang bervariasi hakikatnya ketika disebut bersendirian dan kita disebut taqiyyid, bergandeng. Kata sahabat Islam, makna itu berbeda antara ketika disebut sendirian dan bergandeng. Ini bukan hanya dialami oleh iman dan amal sholat, namun hanya nama semacam itu. Contohnya adalah ma'ruf dan munkar. Maka jika disebut sendirian semacam firman Allah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, Nabi memerintahkan mereka untuk melakukan yang ma'ruf dan larang mereka dari yang munkar. Demikian juga firman Allah, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, kalian perintahkan yang ma'ruf dan kalian larang yang munkar. Demikian juga firman Allah, orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagiannya adalah wali untuk sebagian yang lain, mereka memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Maka ma'ruf dan munkar di sini ya terkul termasuk dalam ma'ruf segala kebaikan, dan termasuk dalam munkar segala keburukan. Summa, kemudian qad yuqran, kadang ma'ruf dan munkar ini digandeng dengan sesuatu yang lebih khusus. Contohnya surat An-Nisa, tidak ada kebaikan dalam banyak dari bisik-bisikan manusia kecuali jika bisikan tersebut adalah bisikan untuk memerintahkan sedekah, memerintahkan untuk berbuat ma'ruf, dan memerintahkan untuk mendamaikan manusia yang bersengketa. Nah, di sini ma'ruf diganti sedekah. Padahal apa? Aslinya sedekah termasuk ma'ruf. Faghayyara, maka Allah bedakan antara ma'ruf dengan sedekah dan mendamaikan manusia. Ini sama persis dengan Allah membedakan antara iman dan amal. Allah membedakan antara iman dan Islam. Contoh yang lain, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, di sini ketika fahsya dibanding dengan mungkar, maka ghayyara, Allah bedakan antara keji dan mungkar. Padahal aslinya perbuatan keji itu termasuk dalam mungkar. Dalam ayat yang lain, wa yanhauna 'anil mungkar. Dalam kalimat wa yanhauna 'anil mungkar, termasuk mungkar adalah semua perbuatan keji, yaitu dosa besar. Semasa kalau al mungkar, kemudian Allah juga menyebutkan gandengan bersama mungkar dua hal. Ya, Allah memerintahkan keadilan dan ihsan berbuat baik dan memberikan hak kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, mungkar dan membalimi orang lain. Padahal aslinya fahsya dan al-bahyi adalah bagian dari mungkar. Maka dalam ayat ini Allah katakan al-bahyu zalim itu berbeda dengan mungkar dan fahsya. Waqad taqala fil mungkar fi danaika al-mawdi'aini. Padahal mungkar itu termasuk dalam dua hal ini, yaitu perbuatan keji dan kezaliman. Maka makna itu berbeda. Ketika disebut sendirian mungkar, ketika disebut sendirian bisa semua keburukan. Ini maknanya akan berbeda ketika mungkar diganti dengan fahsya, mungkar berkaitan dengan al-baghyu. Wa min hadzal fata matu hal ini, yaitu perbedaannya makna ketika digandeng dan sendirian adalah kata-kata ibadah. Jika Allah perintahkan untuk beribadah kepada Allah secara mutlak, maka termasuk dalam ibadah kepada Allah adalah semua hal yang Allah perintahkan. Maka tawakal kepada Allah termasuk Allah perintahkan. Minta tolong kepada Allah termasuk Allah perintahkan. Fayadkhulu dzalika, maka ini semua termasuk di dalam ibadah. Dalam firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam kata-kata liya'budun di sini termasuk tawakal, isti'anah dan yang lainnya. Demikian juga wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Demikian juga dalam firman Allah, wahai manusia, sembahlah Allah, Rabb yang telah menciptakan kalian. Demikian juga dalam ayat, ya, kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab bil-Haq, Al-Quran dengan benar. Maka sembahlah Allah dengan ikhlas, mengikhlaskan ibadah untuk Allah. Katakanlah, hanya kepada Allah aku beribadah dengan memurnikan ibadah dan ketaatanku. Demikian juga firman Allah, apakah kepada selain Allah engkau perintahkan aku untuk aku sembah, wahai orang-orang yang bodoh. Maka kata-kata ibadah dalam ayat ini mencakup semua hal yang Allah perintahkan. Summa, kemudian terkadang Allah gandeng ibadah dengan kata-kata yang lain. Contohnya, ya kana butuh wa ya kana sa'in. Maka isti'anah Allah bedakan dengan ibadah. Fa'buduhu wa tawakkal alaih. Sembahlah Allah dan bertawakkal kepada-Nya. Maka tawakkal dibedakan dari ibadah. Demikian juga firman Allah di surat Nuh, sembahlah Allah, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada-Ku. Maka taat kepada Rasul dibedakan dari ibadah kepada Allah. Contoh yang lain, demikian pula jika istilah taat kepada Allah disebut sendirian. Maka termasuk dalam taat kepada Allah semua hal yang Allah perintahkan. Dan taat kepada Rasul adalah satu hal yang Allah perintahkan, sehingga termasuk dalam taat kepada Allah. Contoh yang lain adalah takwa. Jika disebut sendirian, termasuk di dalamnya semua hal yang diperintahkan, melakukan semua hal yang diperintahkan dan meninggalkan semua hal yang dilarang. Bagaimana perkataan Talak bin Habib tentang definisi takwa yang dipuji oleh Ibnu Qayyim di Risalah Tafuqiyah sebagai definisi takwa yang paling bagus. Engkau beramal mentaati Allah di atas cahaya dari Allah, engkau mengharap rahmat Allah. Kau tinggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah karena engkau takut siksa Allah. Wa hadza kama fi qawlihi, dan ini takwa dalam pengertian menjalankan semua perintah dan meninggalkan semua larangan. Contohnya itu dalam ayat, sesungguhnya al-muttaqina fi jannati wan nahar, orang-orang bertakwa itu dalam surga dan dalam sungai. Fi maq'adi siddiqin, di tempat duduk siddiqin, inda malikin muqtadir, di sisi sang raja yaitu Allah Zat yang maha kuasa. Jannah di sini maknanya kebun-kebun. Wa nahar dan sungai. Fi maq'adi siddiqin, dalam tempat duduk yang benar. Maknanya adalah majlisi haqqin, tempat duduk yang benar, yaitu satu tempat duduk yang tidak ada ucapan sia-sia di dalamnya dan tidak ada ucapan dosa. Makna ayat, mereka para penghuni surga ada di tempat-tempat duduk di surga, dan ketika mereka duduk di tempat tersebut, mereka bebas dari segala ucapan sia-sia dan dosa, berbeda dengan majlis dunia. Maka sangat jarang-jarang ada majlis yang selamat dari ucapan sia-sia dan dosa. Ingda malikin, di sisi pemilik kerajaan yang was, muktadir yang maha kuasa, itulah Allah. Maka sidekin maknanya adalah tidak ada ucapan sia-sia dan tidak ada ucapan dusta atau ucapan yang dosa. Dan terkadang takwa itu digandeng dengan nama yang lain, Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan untuknya makhluknya jalan dalam permasalahannya. Allah akan berikan rezeki padanya dari arah yang tidak dia sangka. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ini takwa dibanding dengan tawakal. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Bertakwalah kalian kepada Allah, allazi tasaaluna bihi wal arhama. Makna wal arhama, wattaqul arhama. Menurut salah satu penafsiran dalam ayat ini. Maka di sini Allah perintahkan dua, yang pertama wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, kemudian yang kedua wattaqul arhama. Ini maf'ul bi dengan membuang fi'il. Fi'ilnya adalah ittaqu. Wattaqu arhama. Dan jagalah kekerabatan, jangan diputus. Padahal menjaga kekerabatan itu sebenarnya sudah termasuk takwa, di sini dibedakan. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Padahal perkataan benar sebenarnya juga sudah termasuk takwa. Ittaqullaha wa kunu ma'a shadiqin. Bertakwalah kepada Allah dan bersahabatlah dengan orang-orang yang jujur. Padahal bersahabat dengan orang-orang yang baik itu termasuk takwa. Bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan kamu sebagai kaum muslimin. Wa amsalu dzalika, dan masih terdapat contoh-contoh yang lain. Maka firman Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar, itu semisal dengan firman Allah, aminu billah, terimalah kepada Allah dan Rasulnya, dan belanjakanlah sebagian rezeki yang Allah jadikan kalian sebagai penguasa untuk mengurusi dan mengatur rezeki tersebut. Demikian juga firman Allah, Rasul beriman dengan wahyu yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya, demikian juga semua orang yang beriman. Semuanya beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, dan Rasulnya. Mereka tidak membeda-bedakan antara satupun Rasul. Mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Ampunanmu ya Allah, wahai Rabb kami, dan hanya kepadamu tempat kembali. Maka di sini Allah mengatakan ucapan mereka atas iman. Diatapkan dengan takwa. Pada satu hal yang dimaklumi bahasanya takwa, jika diucapkan sendirian, jika disebut sendirian, termasuk di dalamnya kaulan sadidah, ucapan yang benar. Sebagaimana iman, jika disebut sendirian, tercakup di sana adalah mendengar dan taat kepada Allah dan Rasul. Demikian juga kalimat beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jika disebut iman kepada Allah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka secara otomatis termasuk di dalamnya iman kepada Rasul. Demikian pula semuanya beriman kepada Allah, malaikat, kitab, dan para rasul. Padahal jika iman kepada Allah disebut sendirian, tercakup di dalamnya iman dengan hadits tawatir, gandengan-gandengan ini. Orang yang beriman kepada Allah, maka tentu dia beriman dengan kitab, beriman dengan Rasul. Demikian juga firman Allah, dan orang-orang yang beriman dengan wahyu yang diturunkan kepadamu dan wahyu yang diturunkan sebelummu. Demikian juga firman Allah, ucapkanlah, katakanlah kami beriman pada Allah dan wahyu yang diturunkan kepada kami dan wahyu yang diturunkan kepada Ibrahim. sini Allah menggandengkan beberapa kata yang adalah contoh. Allah menggandengkan beberapa kata yang seandainya disebut sendirian, maka gandengan-gandengan tersebut sebenarnya sudah termasuk di dalamnya. Demikian kita berkesempatan terjadi.